Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Setelah selesai dari kita pembahasan tentang al-hal, mau ulangan atau murojaah al-hal dulu atau dicukupkan langsung masuk ke yang berikutnya? Hah? Murojaah dulu. Murojaah sebentar ya. Tentang al-hal. Saya akan bacakan contoh-contoh, kemudian Anda sebutkan mana halnya. Ya, mana halnya. Kemudian macam halnya apa? Sudah kita lewatkan kan macam-macam hal, ada berapa? 3, ada yang mufrad, ada yang apa? Jumlah dan syibuk jumlah. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ دَائِبَيْنِ. Allah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan. Datang keduanya silih berganti. Hah? Mana halnya دَائِبَيْنِ? Hal dari apa? دَائِبَيْن. Sahibul halnya apa? الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Ya. Makanya dia musanna. دَائِبَيْنِ. Mansub. Tanda nasabnya apa? Alia, ya nahu musanna. Berarti macam halnya di sini apa? Mufrad, jumlah atau syibu jumlah? Mufrad. Wasakhara lakum syamsa wal qamara daibaini. Suhibul halnya asyamsu wal qamar. Anunya mana? Amilnya. Wasakhara lakum syamsa wal qamara daibaini. Sakhara, menundukkan. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau memberi nasihat kepadanya, mana halnya? Wa huwa ya'idhuh. Macam halnya apa? Mufrad, jumlah atau syibu jumlah? Jumlah. Wa huwa ya'idhuh. Jumlahnya jumlah ismiyah karena dibuka dengan isim. Huwa ya'idhuh. Kemudian robitnya apa robitnya di sini? Kalau hal dibentuknya jumlah kan harus ada robit ya. Atau sebelum itu sahibul halnya mana? Wa huwa ya'idhuh. Sahibul halnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Sahibul halnya mana? Pemilik halnya. Tadi kan halnya wa huwa ya'idhuh. Sahibul halnya mana? Pemilik halnya. Luqman. Luqman. Iya kan? Wa idh qala Luqman, tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan ia memberi nasihat kepada anaknya. Robinya mana di sini? Ada dua, wawu dan huwa, kembali kepada Luqman. Ambilnya mana? Qala. Nah gitu, kalau hal tahu atau mana halnya, bentuknya apa, pemilik halnya mana, ambilnya mana, gitu. Ambil itu yang menasobkan hal. Hal itu kalau jumlah berarti pada mahalnya nasob, ya kan? Wawu, wawu haliyah. Tadi kan wawu ya'idhuh, wawu haliyah, wawu mubtada ya'idhuh. Ini jumlah fi'liyah, ringkasnya. Nah, nanti ya'idhuh jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah ini pada mahalnya rofa' khobar dari huwa. Ya, huwa ya'idhu. Nah, nanti jumlah ismiyah dari huwa ya'idhu pada mahalnya nasab hal. Ya, kemudian dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunu al-'abdu, keadaan terdekat dari hamba kepada Rabbnya wa huwa sajid, adalah ketika dalam keadaan dia sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah di saat sujud doa. Mana di sini halnya? Wa huwa sajid. Bentuknya apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Wa huwa sajid. Robitnya apa di sini? Wawu dan huwa. Wa huwa sajid. Sahibul halnya mana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sahibul halnya apa? Al-abdu. Ya, al-abdu. Ya. Ya, ambilnya mana? Yakunu ya. Addis salata khashian, tunaikanlah salat dalam keadaan khusyuk. Mana halnya? Khashian. I'rabnya bagaimana? Khashian halun man subu alamatu nasbihi al-fathah zahiru ala akhirih. Sahibul halnya mana? Addi as-salata khashian. Adda tadinya adda menunaikan, yu addi mudhari'nya, amarnya addi. gitu ya. Ada yu'addi addi. Paham enggak? Ya. Fi'il amarnya ada yu'addi addi. Af'ala yuf'ilu af'il. Tunaikanlah olehmu sholat dalam keadaan khusyuk. Khosyan. Hal dari apa? Addis sholat khosyan. Pemilik halnya mana? Anta pada addi. Ada anta. Domir mustatir wujuban pada addi kan. Fil amr ada anta kan. Nah itu. Bukan as-sholat. Masa sholatnya dari malu. Maksudnya kamunya dari malu khusyuk. Iya. Kemudian amilnya mana? Addi. Ada yu addi apa? Addi. Iya. Ya'ti dhalibu ad-darsa wa huwa mushtaqun ila ta'allum. Si siswa, seorang siswa mendatangi pelajaran dalam keadaan dia rindu kepada ta'allum. Rindu untuk belajar. Mana di sini halnya? Wa huwa mushtaq, jelas ini ya. Ini syahadtu syaikha amama al-masjid. Saya melihat syekh orang tua di depan masjid. Ya amama al-masjid. Hal bentuknya apa? Shibhu jumlah amamal masjid. Ingat kalau hal bentuknya shibhu jumlah maka dia muta'alik dengan apa? Sesuatu yang mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Istaqarata mustaqirun. Jadi amamal masjid amama dzarf. Dzarf apa? Amama. Dzarf makan, makanya dia mansub. Ya, makan mansub wa mudhaf. Al masjid mudhaf ilaih. Shibhu jumlah ini muta'alik dengan apa? Mahdhuf wujuban. Hal, ya sebagai hal. Kalau dikatakan fi mahalli nasbin hal juga enggak mengapa. Nih antum coba bisa enggak letakkan, lengkapi jumlah ini dengan hal. Iya. Ada shodiquka ila baitihi. Temanmu kembali ke rumahnya. Silakan. Dikasih hal. Yang mufrad halnya. Ada shodiquka ila baitihi. Temanmu kembali ke rumahnya. Lihat. Kasih hal yang pas yang mufrad. Dalam keadaan apa? Bahikan. Apa lagi? Bagian. Apa lagi? Rokiban. Apa lagi? Masruron. Itu. Ya. Senang. Apa lagi? Masyian. Dan seterusnya. Ya. Nih, kasih hal yang bentuknya jumlah fi'liyah. Ya, kasih hal yang bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Iltaqaitu fit tariqi walidi. Saya berjumpa di jalan dengan bapak saya. Iltaqaitu fit tariqi walidi. Silakan dikasih hal walidinya. Iltaqaitu fit tariqi walidi. Tapi jumlah bentuknya, jumlah fi'liyah. Iltaqaitu fit tariqi walidi. Aku berjumpa di jalan dengan bapakku. Silakan dalam keadaan bapakku seperti apa? Jumlah bentuknya. Eh, walidi apa? Apa? Iya, bahaku, tertawa atau ya apa? Ya tabassam, tersenyum. Atau yusallim alayya dalam keadaan dia mengucap salam kepadaku. Masa sulit? Ya. Kasih nih hal bentuknya jumlah apa? Ismiyah. Wasola ila baitina waladun soghirun. Wasola ila telah sampai kepada baitina rumah kami. Waladun soghirun. Anak kecil. Kasih hal. Wahua. Apa? Wahua rokibun. Ya iya jumlah kan bentuknya. Mudhar khobar. Wahua rokibun. Ya wahua rokibun. Ya. Iya. Ya boleh disebutkan wahwa rakibun apa? Sepeda. Wahwa rakibun ad-darajata misalkan ya. Ya. Angel ya kayak gitu soalnya kayak gitu ya. Insyaallah paham ya. Ini mana halnya? Yastakhfuna minan nas. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka orang-orang munafik istakhfuna minan nas, bisa bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, dalam keadaan Allah bersama mereka. Mana di sini halnya? Wa huwa ma'ahum, itu halnya. Hal dari apa? Ya Allah ya, dalam keadaan Allah bersama mereka. Ya, wa huwa ma'ahum, dalam keadaan Allah bersama mereka. Ya. Atau juga bagi wabu. Ya. Wa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kau menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahui bahwa saya tidak ada sekutu bagi Allah. Mana di sini halnya? Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Rabitnya mana? Wawu dan antum. Sahibul halnya mana? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wawu pada taj'alu. Amilnya mana? Taj'alu. Iya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Apa kelanjutannya? Inna safinata la tajri alal yabasi. Yabasi. Kalian menginginkan keselamatan dalam keadaan kalian tidak mau menjalani jalan-jalannya. Yang namanya perahu tidak akan bisa berjalan di ya daratan. Seperti itulah keadaan kamu. Ya, yang menginginkan keselamatan tapi tidak mau menjalani apa? Jalan-jalannya seperti perahu yang diharapkan untuk bisa berjalan di daratan. Enggak mungkin dihasilkan. Di sini mana halnya? Tarjun najata walam tasluk masalika. Walam tasluk masalika. Sehingga terjemahnya tadi. Engkau menginginkan keselamatan dalam keadaan engkau tidak mau menjalani apa? Jalan-jalan keselamatan. Bentuknya apa? Walam tasluk masalika. Jumlah fi'liyah. Ini robitnya mana? Walam tasluk masalika. Walam tasluk masalika. Anta pada tasluk. Salah kayak seluku menjalani. Sahibul halnya mana? Anta pada tarju. Ya. Ham. Engkau menghendaki keselamatan dalam keadaan. Engkau tidak mau menjalani apa? Jalan-jalannya. Nih mana? Ini mudah nih. Absartu syurtiya yakudul lissa. Saya melihat seorang polisi lagi menggeret pencuri. Ya. Apa? Absartu syurtiya yakudul lissa. Saya melihat polisi, harus diterjemahkan dalam keadaan aja ya, biar tahu. Harusnya nggak mesti terjemahin dalam keadaan. Yang enak lah. Yaqudu al-lissa. Bentuknya apa? Jumlah? Fi'liyah. Ya. Sahibul halnya mana? Absartu surtiya yaqudu al-lissa. Saya melihat polisi menyeret seorang mencuri. Ya. Sahibul halnya syurti. Halnya yaqudu al-lissa. Mana robitnya? Yaqudu al-lissa. Iya, dhamir mustatir fihi jawazan pada yaqudu huwa kembali ke asyurti. Ya. La tahkum wa anta ghadbanu, jangan kau menghukumi sesuatu dalam keadaan kau marah. Mana di situ? Wa anta ghadban. Iya. Sahibul halnya mana? La tahkum wa anta ghadban. Anta, iya, sahibul hal isim. Ya, robitnya mana berarti di sini? Wawu dan domir, ya kan? Anta, wawu dan anta. Ambilnya tahkum. Coba hal yang mufrad, bisa enggak? Akbala talibu. Talib itu datang atau menghadap. Silakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Musrojan, dikasih pelana. Musrian dengan segera, iya. Musrian bersegera. Apalagi sekarang akbalat taliban, datang dua talib. Ah, kasih hal dua talibnya sekarang. Akbalat taliban nih. Ah. Musri aini. Akbalatit talibatu. Musriatin. Musriatin. Kalau akbalat tullabu musri'ina gitu. Ya. Hadaratil fatatu. Hadaratil fatatu, pemudi itu hadir dalam keadaan apa? Ya, sebutkan dalam keadaan bahasa Indonesia aja kalau enggak bisa bahasa Arab. Aduh. Apa? Apa? berisik siapa? Bergerombol. Satu orang ini fatatun tuh. Iya, satu orang enggak berisik kan. Apa? Yang tahu aja sudah. Iya. Apa mutabassimatan gitu ya. Tersenyum. Dhahikatan. Iya. Masyiatan gitu. Masyiatan. Ya, alal aqdam. Nah, sekarang antum letakkan sahibul halnya. Kalau tadi meletakkan apa? Halnya. Antum sekarang cari sahibul hal yang pas. Walla berpaling. Mudbiro ke belakang. Itu halnya. Apa? Sahibul halnya kasih. Walla mudbiron. Walla berpaling. Siapa yang berpaling? Mudbiro dalam keadaan ke belakang. Apa? Walla Muhammadun. Ya, mudbiro. Bisa. Ya, wala Muhammadun mudbiro. Kalau wajhu aja siapa? Sebelumnya enggak ada orangnya. Kharaja titik-titik atau noktah-noktah ba'da dirasah musri'in. Keluar setelah belajar dengan cepat musri'in. Siapa itu yang keluar? Kharaja at-tullabu ba'da dirasati apa? Musri'in. Tanawala akhi. Akhi, saudaraku mengambil titik-titik lazidan dalam keadaan lezat. Hah? Apa? At-ta'ama lazidan. Kalau ta'ama lazidan, nanti sifat lazidannya. Iya kan? Kan harus ma'rifah. Iya. Cukup ya? Insya Allah faham kan? Banyak masih, dalam Al-Quran juga banyak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mana halnya? Saghira, itu kan. La taj'alu, dan yang perlu kita ketahui ya, hal itu bisa berbilang. Iya. Apa itu yang radhiya atau mardhiya? Jadi hal itu bisa berapa? Berbilang, tidak hanya satu bisa. Seperti halnya apa? Khobar bisa berbilang. Ya. Yang radhiya atau mardhiya? Enggak ingat? Apa? Lanjutannya sebelumnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, itu dua hal. Iya. Jadi hal bisa apa? Berbilang. Ya, bisa berbilang. Boleh lebih dari satu, dua atau lebih. Ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya aja ya. Iya. Tamyiz ya. Kira-kira tergambar enggak hal? Ya, dihafalkan ya, masih kan hafalannya kan? Kapan selesai hafalannya? Selesai mansubat aja ya atau setelah khatam aja ya, siap-siap. Lagi merajah lagi. Dari hafal lagi. Ya nanti setelah selesai setelah hafalannya. Insyaallah. At-tamyiz. Insyaallah tergambar ya. Hal. Ya, biasanya kalau hal tuh mushtaq ya, mushtaq itu sifat, isim maf'ul. Sebagaimana contoh-contoh yang telah lewat. Kalau hal bentuknya bukan mushtaq jamid, ditakwil hanya mushtaq. Ya cuma sepertinya nantilah pembahasan takwil-takwilan yang fondasi dulu antum pahami ya. At-tamyiz. Tamyiz. At-tamyiz itu bentuk masdar dari apa? Mayyaza, yumayyizu apa? At-tamyiz atau tamyizan. Fa'ala, yufa'ilu apa? Taf'ilan. Ya, taf'ilan. Secara lughah, secara bahasa, dia tamyiz memiliki dua makna. Kalau kita buka kamus, ya, tamyiz memiliki dua makna. Makna yang pertama, tafsir. Penjelas, tabyin, tafsil. Sesuatu yang menjelaskan, menerangkan, dan merinci. Itu apa? Makna yang pertama secara bahasa dari apa? At-tamyiz. Makna yang kedua adalah faslu ba'dil umur an ba'din. Memisahkan antara satu hal dengan hal yang lain. Ya. Simayyiztu al-qaum. Saya pisahkan kaum itu. Bisa pisahkan seperti yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Ya, dalam ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian di hari ini dari kiamat wahai orang-orang mujrim dari orang beriman. Itu makna apa? At-tamyiz secara apa? Lughah. Mana yang kira-kira dekat dengan pembahasan kita? Makna yang pertama dari tamyiz secara lughah atau yang kedua fasal? Yang pertama ya, at-tafsir. Tabyin, tafsil itu yang lebih dekat. Dikatakan oleh musannif di sini tentang mana apa? Tamyiz secara apa? Istilah, ya. Karena ringkasan hanya disebutkan makna secara istilah saja karena itu yang dibahas. At-tamyiz wal ismul mansub al-mufassiru liman bahama min adz-dzawati. Nahu qawlika tasabbaba Zaidun 'araqa wa tafaqqa Bakrun shahma wa taba Muhammadun nafsa. اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة زيد أكرم منك أبا أجمل منك وجها ولا يكون تنقوم يا ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. Toriko ya, penyajiannya persis seperti yang sebelumnya, pembahasan halan yang sebelumnya. Tamyiz adalah isim. Berarti keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Tidak bisa yang namanya apa? Fi'il dan huruf datang sebagai apa? Tamyiz. Harus tamyiz itu isim. Dan isimnya pun harus isim sharih. Enggak boleh mu'awwal. Kalau hal kan bisa ya. Isimnya mu'awwal. Ja'a Zaidun yadhaku. Ditawil dhahikan. Tapi kalau tamyiz isimnya harus isim-isim beneran. Isim yang hakiki. Isim yang apa? Sharih nyata jelas. Bukan yang ditakwil kepada isim, bukan ya. Kalau hal kan bisa isimnya apa, isimnya bentuknya yang muawwal. Kalau contoh ja'a Zaidun dhahikan, isimnya kan sharih nih hal. Kalau ja'a Zaidun yadhaku, isimnya kan muawwal ditakwil, yadhaku ditakwil dengan dhahikan. Adapun tamyiz isimnya harus sharih, ya sharih, ya isim yang sharih. Kemudian mansub mengeluarkan apa? Yang majrur dan yang marfu'. Ya, tidak bisa tamyiz bentuknya majrur dan apa mansub kecuali nanti tamyiz pada adad. Ya, ada yang majrur. Nanti insyaallah selepas pembahasan tamyiz kita akan lengkapi dengan pembahasan tentang adad bilangan ya. Karena ada kaitannya dengan tamyiz ya. Isim yang mansub yang fungsinya dari sini persis ya sepertinya dengan hal ya. Isim yang mansub al-mufassir liman bahama, yang menjelaskan apa yang masih samar dari zat. Kalau padahal isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan kan, keadaan sahibnya ketika ataupun di saat melakukan satu perbuatan kan. Kalau ini beda, menjelaskan zat yang masih samar, yang masih belum jelas gitu loh ya. Atau ditambahkan biar lengkap ya. Dan juga apa nisbah ya. Jadi Ibnu Ajurum hanya menyebutkan macam tamyiz yang pertama ataupun satu macam tamyiz saja. Tamyiz zat, padahal tamyiz ada dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Tapi beliau hanya menyebutkan satu macam tamyiz saja. Kata beliau, saya ulangi, tamyiz adalah isim yang mansub yang fungsinya menjelaskan apa yang samar dari zat. Tambahkan satu lagi, wan nisbah au an nisbah ataupun nisbah penyandaran ya. Mungkin dengan kita contohkan ya akan lebih jelas ya. Kita jelaskan dulu tamyiz atau macam tamyiz yang pertama, tamyiz zat yang disebutkan di sini fungsinya menjelaskan apa yang masih samar dari zat. Kalau dikatakan ishtaraitu 20, saya membeli 20, di sini ada ibham enggak? Ada kesamaran enggak? Ada ketidakjelasan enggak? Di mana? Pada lafaz 20. Iya. Ishtaraitu 20, saya beli 20. Mubham di situ. Bisa 20 kitab, bisa 20 kambing, bisa 20 buku, apalagi madu. 10 nasi goreng bungkus atau nasi kuning. Bukan promosi ini, bukan ya. Baso. Kena juga ya. jambu dan seterusnya. Mubah berarti kan 20. Tapi kalau kita tambahkan ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Hilanglah apa? Kesamaran tadi. Ya. Paham enggak? Atau diganti ishtaraitu 20 apalagi selain kitab? Kolaman, bulpen. Apalagi? Baitan. Masya Allah kaya. 20 rumah dibeli. Ya. Di sini yang menghilangkan keibhaman 20 lafaz apa? Kita dalam contoh ada ishtaraitu 20 kitab, kitaba. Itu yang menghilangkan apa? Keibhaman pada lafaz 20. Ah, yang menghilangkan keibhaman ketidakjelasan pada lafaz 20 adad itulah tamyiz. Makanya tamyiz di antara makna secara lugah apa? Tafsir menjelaskan yang mubham. Ishtaraitu 20 enggak jelas, enggak boleh berhenti di sini. Harus antum jelaskan dengan tamyiz. Kitaban jelas. Iya. Syatan, nah, misalkan atau yang semisal itu. Iya. Ini tamyiz apa? Zat. Tamyiz zat. Di sini dicontohkan. Iya. Nanti kita sebelum masuk ke sini kita kasih contoh yang mudah dulu. Tadi paham ya tamyiz zat. Ya, nanti macam-macamnya ada tamyiz zat itu. Tamyiz dari adad, ada miqdar, ya, ada mikyal nanti. Di antara yang adad ini, yang mudah dulu. Ya. Kemudian kalau dikatakan nih, sekarang contoh, ya, kalau tadi tamyiz apa contohnya? Tamyiz zat ya. Ya. 20 kan zatnya enggak jelas. Ya. Maka diperjelas dengan apa? Tamyiz. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang tamyiz nisbah. Ya. Contohnya, hasuna Muhammad. Muhammad bagus. Kira-kira ada yang mubham enggak? Ada. Penisbahan, penyandaran bagus kepada Muhammad masih mubham gitu loh. Bisa memungkinkan banyak hal. Bisa bagus ucapannya, bisa bagus wajahnya, bisa bagus tangannya, bisa bagus pakaiannya, bisa bagus ini dan itu. Iya kan? Iya. Si pendengar ketika dikatakan ungkapan ini hasuna Muhammad tidak tahu. Apa sih yang bagus dari Muhammad? Masih mubham kan? Apakah akhlaknya atau bentuk rupanya atau yang lainnya? Tapi kalau ditambahkan hasuna Muhammadun khuluqa, Muhammad bagus akhlaknya, baru jelas. Ini tamyiz nisbah. Hasuna Muhammad, penisbahan al-husan kebagusan kepada Muhammad masih mubham kan? Ya, penisbahan al-husan kebagusan kepada Muhammad masih mubham. Hasuna Muhammad dengan dikasih tamyiz khuluqan akhlaknya atau khilqatan bentuk tubuhnya baru jelas. Ini tamyiz nisbah. Kalau tadi zat, ya ini nisbah. Ya. Jadi pokoknya gini, bobitnya apabila tamyiznya itu menjelaskan kata, satu kata yang masih mubham, maka disebut dengan tamyiz zat. Kata tadi kan satu kata tuh. Ishtaraitu 20 satu kata kan? Ini 20 ini satu kata yang enggak jelas. Dikasih kitaban menjadi jelas itu berarti tamyiz apa? Zat. Tapi kalau tamyiznya menjelaskan penyandaran jumlah, penyandaran dalam jumlah, dalam contoh hasuna Muhammadun, penyandaran al-husn kepada Muhammad, maka ini disebut dengan tamyiz apa? Nisbah. Ya. Ya, nanti insyaallah kita tambahkan lagi penjelasannya kalau memang dirasa perlu atau kurang jelas. Kita baca dulu yang ada di sini lah ya, contoh-contohnya. Tamyiz adalah isim yang mansub. Isim tergambarkan isim yang mansub tergambar, ya. Yang menjelaskan apa yang belum jelas dari zat. Zat itu diantaranya tadi adad. Jadi nanti akan disebutkan zat apa saja yang belum jelas gitu. Masih mubham yang perlu ditamyizi. Nah, kalau gak disebutkan di sini, ya nanti kita cari penjelasan tadi yang lain. Tamyiz zat. Jadi tadi adad. Ishtaraitu 20. Ya, gak jelas. Dikasih kitaban menjadi jelas. Contoh di sini. Ucapan mutasabbaba Zaidun araqa. Tapi dalam contohnya sih ada ya tamyiz nisbah. Meskipun dalam definisinya tidak disebutkan ya. Hanya di sini minaz zawad kalau seandainya ditambahkan satu lagi minan nisbah mungkin lebih sempurna ya. Cuma beliau mungkin menyukupkan dengan apa? Contoh. Contoh ucapan mutasabbaba Zaidun araqa. Zaid bercucuran. Ketika berhenti ucapan pada tasabbaba Zaidun ada yang mubham enggak? Tasabbaba Zaid bercucuran. Bercucuran apanya ya? Bisa keringatnya, air matanya, darahnya, Ini kan mubham. Berarti ini yang mubham apa? Zat atau penisbahan? Penisbahan tasobub. Iya kan? Penisbahan tasobub yang berkucuran itu kepada zat apa? Dikasih arokon keringatnya. Habis makan bakso pedes. Keringatnya bercucuran. Ha, jelas kan penisbahannya? Ah, itu. Arokon di situ apa? Tamyiz mansub. Kalau di Arab tasobbaba fi'lun madh mabni 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab zaidun fa fa'il arqan tamyiz mansub tamyiz nisbah mansub wa alamatun nasbi apa al-fathah dhahirah 'ala akhirih. Kemudian tafaqqa'a bakrun shahma zaid lepas bakr zaid lagi ya tafaqqa'a bakr lepas apa safanya ya shahma lemaknya tuh ya mirip dengan tadi. Taba Muhammadun Muhammad baik. Baik apanya? Akhlaknya, ininya, itunya. Nafsan jiwanya. Nah ini semuanya 1, 2, 3 ini. Maksudnya tamiz nisbah semua. Iya kan? Yang kalau yang pertama tasobbaba Zaid araqa. Di sini kan tasobbub. Percucurannya. Percucuran dinisbahkan pada Zaid. Apa enggak jelas? Dijelaskan dengan araqa. Tafaqqu di sini. Lepasnya sesuatu dari bakar. Apa enggak jelas? Dijelaskan syahma. Iya. Toba Muhammad baik Muhammad apanya enggak jelas nafsan dikasih tamyiz menjadi jelas. Paham? Kemudian ishtaraitu contoh berikutnya adalah contoh dari apa? Ya nanti kita coba lihat dulu. Ishtaraitu 20 ghulaman saya membeli 20 budak. 20 budak. Ya. Di sini mana tamyiznya? Ghulaman. Tamyiz didatangkan untuk menjelaskan apa yang belum jelas dari zat. Mana zatnya yang belum jelas? Lafad 20. Ya. Ini maksudnya apa? Lafad yang mubham 20. Ketika dikatakan isyarat 20, ya enggak jelas orang 20 apa. Ya. Wa malaktu 90 na'jatan. Saya memiliki 90 biri-biri. Saya memiliki 90, 90. Jelas enggak? Enggak jelas. Mana yang mubham di sini? 90 lafadnya. Itu mizdat itu. Kalau menjelaskan, menafsirkan satu lafaz yang belum jelas itu namanya apa? Tamyiz zat. Tapi kalau menjelaskan penyandaran yang masih global, umum, maka itu tamyiz apa? Nisbah. Zaidun akramu minka. Aban, Zaid lebih mulia darimu. Bapaknya. Tamyiz apa ini? Nisbah ini. Nisbah al-karam. Kalau dikatakan Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia darimu, sebenarnya tergambar engkau apa? Tergambar Zaidnya isangannya ya. Tapi ini mau kan bukan itu, maka aban. Karena ini mau kan bukan membandingkan antara Zaid dengan kamu, tapi bapaknya dikasih aban. Zaid lebih mulia darimu, bapaknya. Ajmalu minka. Dan lebih bagus darimu, apanya? Wajhan, wajahnya. Ini nisbah juga. Ya. Kalau penisbahan al-karam ini diperjelas oleh aban juga al-jamal dinisbahkan kepada wajah. Ya. Jadi tamyiz ada berapa? Dua. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Tamyiz zat itu disebut dengan tamyiz mufrad. Karena yang ditamyizkan mufrad kan? Isyrin mufrad. Lafaz bukan jumlah gitu ya. Ya. tamyiz zat ini macamnya ada tiga. Ya, di sini enggak disebutkan ya. Ya, tamyiz zat itu ada berapa? Tiga. Ya. Yang pertama, al-adad, bilangan. Bilangan. Yang kedua, al-miqdar. Atau kalau di tempat yang lain disebutkan. Ya, beda. Yang pertama, tadi apa? Adad. Yang kedua, al-miqdar. Al-miqdar itu apa? Takaran. Kemudian, apalagi al-mikyalat. Kalau al-mikyalat, ya saya ulangi, dirinci aja ya. Yang pertama adad, setelah adad, atau setelah miqdar. Miqdar itu ada dua, mauzunat, timbangan, mikyalat, takaran. Kemudian al-misahat, jarak. Iya, jarak. Ya. Atau gini aja, adad, yang pertama miqdar, yang kedua miqdar. Miqdar ini mencakup apa saja? Tiga hal. Ya, pertama apa? Mauzunat. Mauzunat maksudnya apa? Ya, timbangan. sesuatu yang ditimbang. Kemudian apa? Kalau mikil itu apa? Takaran. Ya, kalau misahat apa? Ya, jarak. Jarak itu untuk tanah itu. Jarak kan beli tanah. Ada jaraknya kan? Ya. Dan kalau mau ditambahkan lagi apa yang yushbihul miqdar, sesuatu yang mirip dengan miqdar. Satu demi satu dulu kita terangkan. Yang pertama tadi dari macam apa? Tamyizat adalah apa? Al-adad. Iya kan? Al-adad. Ya. Contohnya tadi disebutkan ishtaraitu 20 ghulama. Ya. Hanya saja tamyiz adad itu macamnya beda-beda, enggak semuanya mansub. Ya, enggak semuanya apa ya? Enggak semuanya mansub, ada rinciannya. Ya, tamyiz adad ada rinciannya, ada 3 macam. Kalau adadnya bilangannya dari 3 sampai 10, maka tamyiznya majrur. Ya, bukan pembahasan kita berarti ya. Jadi salah satu rijalin itu tamyiz rijalin, majrur. Pokoknya bilangan ya, bilangan dari 3 sampai 10 maka tamyiznya dijarkan. Paham enggak? Dan dijamakkan. Ya. Dan i'rabnya mudhaf ilaih gitu. Seperti apa? Laqitu, saya menjumpai salasata rijalin, 3 orang laki-laki. Salasata rijalin. Di sini tamyiznya apa? Majrur. Berarti di luar pembahasan kita ini ya. Pokoknya tamyiz dari 3 sampai 10 apa? Majrur. Dan dijamakkan. I'rabnya berarti mudhaf ilaih gitu. Seperti alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Ya. Laha sab'atu abwabin. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bilangannya itu dari 11 11 sampai 99, maka tamyiznya, nah ini baru mufrad dan mansub. Tuh. Kalau bilangannya berapa? 11 sampai 99, maka apa? Mufrad dan mansub. Nah ini diirob sebagai tamyiz. Jadi tidak mutlak semua tamyiz adad itu apa? Mansub, tidak. Ada yang apa? Majrur, ada yang mansub. Kalau 3 sampai 10 tamyiznya jamak dan majrur mudhaf ilaih. Kalau 11 sampai apa? 99, ah inilah yang dibahas. Yaitu apa tamyiznya? Mufrad dan mansub. Seperti inni raaitu apa? 11 kaukaban. Saya melihat, kata Nabi Yusuf dalam tidur saya, 11, 11. Ini mubham enggak? 11. Mubham. Dikasih kaukaban, bintang. Hilanglah apa? Keibhamannya. Maka kaukaban dia sebagai apa? Tamyiz mansub. Dan dia mufrad. Harus mufrad. Ya. Tuf tamyiz mufrad. Contoh yang lain. Waba'athna minhum 12 naqiba. Naqiba. Ya. Naqiba. Di sini. 12 naqiba. Fajliduhum 80 jaldatan, gitu kan? Inna hadza akhilahu 99 na'jatan. Nah itu. Itu yang apa? Yang menjadi pembahasan kita. Adapun nanti tamyiz yang 100 dan berikutnya nanti mungkin belum bahasannya ya. Jadi tamyiz yang mansub ini berarti apa? Dari mulai berapa bilangannya? 11 sampai 99. Ya, 99. Ah, kemudian yang kedua, setelah ada tadi apa? Al-miqdar. Al-miqdar ini mencakup 3 hal. Hal yang pertama, miqdar itu ya ukuran lah. Yang pertama al-kail, takaran. Ini takar kayak takaran kita modelnya apa yang kita punya takaran? Ada yang batok kepala yang di batok kepala. Batok kelapa maksudnya. Batok kelapa yang dibelah, ada yang kati itu namanya ya. Ah itu apa lagi? Bukan kaleng susu ada juga ya, macam-macam lah ya. Ya. Wal wazan, kalau wazan timbangan, ditimbang. Beda kan? Takaran timbangan beda enggak? Tidak. Misahah jarak. Contoh kail ya. Contoh kail. Ya ini dicontohkannya ya di sana, di Mesir ataupun di Saudi. Ishtaraitu sha'an tamra. Saya membeli 1 sha' kurma ya, kurang lebihnya sekarang mau 13 kilograman lah 1 sha'. Ishtaraitu sha'an tamra. Ada gitu. Khusus ininya tuh, takarannya tuh, ya kurang lebih isinya 13 kilogram. Ishtaru so'an, saya membeli 1 so'. Mubham gak di sini? Mubham, 1 so' apa? Korma, gandum, apa lagi? Anggur, kismis, segala macam kan? Nah, kasih tamro, hilang itu keibhamannya. Paham? Ya, Eropnya ishtaru itu fil wa fa'il, so'an mafulun bih. Tamron tamyiz. Tamyiz apa? Zat. Ya. Mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Ya. Contoh wazan ya. Wazan ki apa? Timbangan berarti ishtaraitu ritlan zaita. Ritl yang kurang lebihnya 200 gram atau lebih lah. Ya. Saya membeli satu ritl. Satu ritl apa? Ya, yang ditimbang apa saja sih? Zaitan. Ada zait, ada apa lagi? Minyak, segala macam kan? Madu juga kan? Ini masih mubham kalau antum berhenti pada ucapan isyaratu ritlan. Ritla. Mubham. Zaitan hilang keibhamannya. Ya. Kemudian misahah, jarak. Seperti zara'tu ya faddanan qutna, saya menanam satu faddan, satu petak tanah qutna apa kapas ya misalnya. Apa? Kapas. Ya. Ya faddanan juga istilahnya sana lah, daerah-daerah luar Mesir atau yang semisalnya. Faddan itu di kalau di kamus itu disebutkan jaraknya ukuran tanah kurang lebih 4072 persegi. Ya, 4072 tuh. Ya, persegi segitulah ukuran tanah lah. Kalau kita mungkin bata ya. Iya. Iya. Bata bahasa Arabnya apa ya bata ya? Bata itu ya enggak ada di sananya ya, sudahlah. Enggak usah pusing-pusing. Ya, kalau kita pakai bata atau misalnya hektar segala macam lah gitulah. Ya itu misaha itu. Ya. Paham? Nah, kemudian ditambahkan lagi tadi yang sudah lewat tadi apa? Tamizdat itu yang pertama apa? Adad. Yang kedua miqdar. Miqdar itu mencakup berapa hal? Tiga, ada apa? Mauzunat atau al-wazn, al-wazn, al-kail dan misaha. Al-kail, al-wazn wal misaha. Yang ditambahkan di sini bonus adalah ma yushbihul miqdar, apa yang ia menyerupai miqdar. Tapi kadarnya tuh enggak tertentu gitu. Cuma dia menyerupai miqdar. Kadar tentunya enggak tahu berapa. Seperti mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Ini mithqala dzarrah. Seberat dzarrah. Dzarrah itu asal maknanya adalah semut kecil yang hitam itu. Yang suka dijadikan permisalan atas sesuatu yang paling kecil. Wa in kana mithqala dzarratin. Dzarrah itu dzarrah. Mithqala dzarrah. Mil'ul ardi. So, penuh bumi. Siapa yang tahu kadarnya? Tapi kan kadar ini kan. Tapi kadarnya itu enggak jelas gitu. Iya kan? Ini namanya apa? Ma yushbihul miqdar. Apa yang menyerupai miqdar. Sama setelah itu juga mansub. Mil'ul ardi zahaban. Setelah itu kan? Zahaban mansub tamiz. Kenapa datang setelah apa yang mirip dengan miqdar. Sehingga dihukumi seperti miqdar gitu. Ya. Seperti فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Mana di sini tamiznya? خَيْرًا. Adapun مِثْقَوْلَ مَفْعُلْ يَعْمَلْ. Siapa saja yang ya'mal, beramal soleh, beramal apa saja? مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ. Seberat ذَرَّةٍ. خَيْرًا. Siapa saja yang mengamalkan seberat ذَرَّةٍ. Apa? Seberat ذَرَّةٍ apa? خَيْرًا. Kebaikan. يَرَهْ. Dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mana tamizah? Syarra. Datang setelah apa? Syabibil miqdar. Sesuatu yang menyerupai miqdar. Nah, yang menyerupai miqdar itu mithqala dzarra mil'ul ardi mithlu Uhud dzahaban. Iya kan? Dalam hadis sebutkan kan? Lau anfaqta mithla Uhudin dzahaban. Iya. Seandainya kalian berinfak sebesar hurung apa? Gunung Uhud, emas tidak akan bisa menyamai. Iya. Apa? Tidak akan menyamai pahala yang dihasilkan oleh sedekahnya para sahabat meskipun satu mud ya, ataupun setengahnya ya, lebih afdol sedekahnya sahabat dengan satu mud setengah daripada kalau kalian sedekah sebesar apa pun. Uhud, sehingga jangan cerca celah mereka ya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban. Dalam hadis juga la tasubbu ya ashabi gitu kan. Lengkapannya ayat Bukhari, la tasubbu ashabi falau anna hadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Tuh, dhahaba apa? Tamyiz. Juga jarrah. Ini juga masuk. Jarrah, siqa. Siqa, jarrah itu adalah ina min khazaf. ya bejana dari tembikar. Ya, dan tidak disepakati berapa luasnya. Berarti kan ini bukan miqdar tapi mirip miqdar. Kalau disepakati ukurannya tertentu, ada ukuran tertentu maka itu miqdar. Kalau ada ukurannya cuma tidak tertentu, maka ini digolongkan kepada apa? Yang menyerupai miqdar gitu ya. Jarro juga demikian. Ya, siqa juga demikian. Kalau siqa nama untuk bejana air, tempat menyimpan air ataupun susu. Ini pun tidak disepakati luasnya, besarnya semana, beda-beda gitu loh. Iya. Maka setelahnya tamiz juga sama. Ya, tamiz dulu lah sebelum tamiz misbah dimutkinkan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tamiz dulu ya, satu ya, satu-satu biar dipahami dulu. Fadol, barangkali ada yang belum paham pembahasan tentang tamiz. Ya, ya kalau hal, ya kalau kita lihat definisinya, tadi kan kalau tamiz isim, hal juga isim. Mungkin di sini ada samaan, meskipun kalau tamiz isimnya harus soreh, kalau hal kan nggak masih soreh. Mansub sama-sama mansub. Ah, ini yang berikutnya, kalau hal menjelaskan keadaan sahibnya ketika melakukan satu perbuatan gitu loh. Zaidun raqiba. Dijelaskan keadaan Zaid ketika datang gitu. Kalau ini menjelaskan zat yang belum jelas. Isyaratu 20 kan, 20 belum jelas. 20 apa gitu. Iya kan? 20 kitaban baru jelas. Yang lain kalau hal itu mustaq biasanya. Masih sifat ausaf, isim fa'il, raqiban, ya isim maf'ul musrojan, ya kan, atau sifat musyabaha atau yang semisalnya. Tapi kalau tamiz itu jamid. Nah itu jamid semua kan, lihat arokon jamid kan, keringat, syahman lemak, nafsan jamid, apa jamid. Kemudian kalau tamiz itu melazimi mufrad ya, mufrad. Kalau hal kan tergantung sahibul halnya ya, sahibul halnya mufrad dikit mufrad, mutana gitu mutana, jamid mutana. Tapi kalau tamiz ya mufrad. Kecuali tamiz yang beda, yang bukan mansub, nanti bahasanya beda ya. Tamiz yang mansub itu mufrad. Wah, sudah paham? Bisa membedakan? Ya. Apalagi kalau antum hafalkan tadi, tamiz sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Datangnya seperti, datang setelah ini, gampang kan? Tamiz kan ada dua. Tamiz dat, datangnya setelah tadi. Iya. Tiga macamnya tadi. Yang pertama tadi setelah adad, miqdar, dan syabibi al-miqdar. Kemudian yang keduanya nanti insyaallah. Ya. Pertemuan berikutnya saja sedikit demi sedikit. Tapi ini diulang, diulang, diulang. Mungkin didengarkan enggak mengapa. Ya. Dan sampai enggak diulang ya sama aja, sekarang langsung sekarang. Ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya itu sudah kuat, kita masukkan ke yang kedua. Ya, masukkan yang kedua. Ada juga yang menjelaskan makna tamiz adzat, yaitu ma rafa'a ibham ismin madhkurin qablahu mujmalil haqiqah. Apa yang dia mengangkat, menghilangkan ketidakjelasan isim yang disebutkan sebelumnya yang hakikatnya masih mujmal. Ya sama lah ya, gitulah. Sama ya. Tamiz dat adalah tamiz yang, lihat cirinya, menghilangkan ketidakjelasan isim yang disebutkan sebelumnya yang hakikatnya masih mujmal. Isyaratu 20 mujmal kan? Mujmal sekali, isyrin. Ya. Nama lainnya tamiz dat ini adalah tamiz mufrad. Apa? Tamizul mufrad. Atau at-tamiz al-malfuz. Apa? At-tamiz al-malfuz. Ada nama apa? Lain. Tamiz al-mufrad, at-tamiz al-malfuz, atau tamiz al-zat. Itu yang masyur. Silakan aja. Contoh-contoh aja ya. Atau sudah capek, sudah jam 5, ya sudahlah. Ya bisa. Ya kalau tamiz dat, itu adalah tamiz yang datang. Ya setelah, apa tadi? Adad. Adadnya tadi 11 sampai apa? 99. Kemudian setelah miqdar. Ya. Masuk di dalamnya setelah apa? Kail, kiloan, wazan, kemudian misahah, jarak. Ya. Kemudian setelah apa? Syabibi al-miqdar, sesuatu yang menyerupai miqdar. Ya, mil al-armil al-ardi, mithqala dzarrah, jarrah. Ini apa lagi tadi? Yang satunya? Ya. Ya itulah. Paham? Ya nanti insyaallah pembahasan berikutnya tamyiz, macam tamyiz yang kedua. Tamyiz an-nisbah ini yang kadang ya rada sedikit sulit. Sedikit, jangan khawatir. Jangan diingat sulitnya, sedikitnya yang diingat tuh. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, maka dianggap paham. Ya. Tadi disebutkan di sini ya, wala yakunu illa nakira, lihat. Ini syarat dari apa? Tamyiz. Wala yakunu illa nakira. Dan syaratnya tamyiz itu nakira. Tidaklah terjadi, tidaklah datang tamyiz kecuali nakira. Enggak boleh apa? Ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Mirip dengan apa? Hal itu ya. Hal juga nakirah kalau ma'rifah dita'wil, dan juga datangnya setelah tamam, karena dia tamyiz juga fadlah, juga termasuk apa? Fadlah, bukan um. Dah, subhanallah bihamdik, syudallah ilah nanta, astaghfiruka wa atubu ilaik.